bahasan sholat. Satu adalah syarat-syarat sah sholat. Syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada 8. Syarat paham kan? Syarat sah sebelum masuk ke dalam sebuah ibadah. Kalau rukun, rukunnya bagian ibadah. Jadi sebelum kita sholat harus terpenuhi syarat-syarat yang akan disebutkan 8. Satu bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil itu wudu, hadas besar mandi. Bersuci itu dua, dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, mensucikan najis yang ada pada baju, badan, tempat sholat. Nah, kalau ada najis di baju, bersihkan. Atau kalau nempel di anggota badan, dibersihkan dulu, berwudu. Atau nempel di tempat sholat, harus dibersihkan dulu. Jangan nanti sujud nyium tiap kucing. Nah. Harus dibersihkan tuh. Makanya ada pembahasan bersuci dari BAB dan kencing. Itu namanya bab istinja. Istinja itu termasuk najis yang harus dibersihkan. Jadi sebelum kita sholat, najis-najis yang ada di badan harus dibersihkan. Istinjanya harus betul. Jangan sampai masih nempel di celana kuning-kuning, langsung dibawa sholat. Tidak sah sholat. Kemudian, jelas ya, bersihkan najis dari baju, badan, sampai tempat. Empat, sholat. Yang ketiga, menutup aurat. Menutup aurat. Kalau laki-laki sholatnya menutup aurat dari lutut. Lutut itu batas laki-laki. Kalau bagian atas ya pakai baju biasa lah. Kan si anak baju Tarzan sekarang kan. Kalau pakai baju Tarzan ya sah-sah aja. Kamu menutup aurat. Kalau perempuan nah, harus menutup seluruh anggota tubuh kecuali dua ya. Satu, telapak tangan, bukan telapak tangan maksudnya bagian dalam, bagian luar. Telapak tangan yang kedua oke. Nah, udah. Kalau kakinya kelihatan, sholatnya batal. Jadi perempuan itu harus menutup aurat seluruhnya, baik di tempat ramai sholatnya maupun sholat di tempat sepi, harus tetap ditutup aurat. baju-baju menurut aurat itu syaratnya tebal. Tebal itu berarti enggak tembus pandang. Jadi bagian dalam itu enggak kelihatan. Yang kedua, lebar. Lebar itu enggak membentuk tubuh. Itu syaratnya. Jadi kalau sudah tebal, kemudian lebar, enggak membentuk tubuh, sudah. Up. Sudah? Adapun laki-laki kalau dia pakai yang pakai membentuk tubuh itu makruh. Laki-laki yang pakai yang bentuk tubuh yang ketat-ketat hukumnya makruh. Jadi syaratnya ini harus menutup aurat. Kalau ada bagian aurat yang terbuka, salatnya tidak sah. Yang ketiga, yang keempat, menghadap kiblat. Menghadap kiblat dengan menghadap Ka'bah sami atau beda? Nah, pandai ke adik daripada abang. Menghadap kiblat dengan menghadap Ka'bah sami ke beda? Kalau kiblatnya arah kiblat senun. Kalau Ka'bah, Ka'bah banding kacik. Misalnya bang. Woi, bang. Misalnya ini Ka'bah. Kemudian abang sholat, om sholat orang. Bisa enggak om ngadap Ka'bah? Bisa kan? Bisa kan om ngadap Ka'bah kan? Kalau om sholat. Atau om sholat singgal. Nah, bagaimana kalau yang sholat itu orang 10? Semuanya ngadap Ka'bah enggak? Enggak kendaan. Tapi ngadap ke kiblat enggak? Kiblat. Kan Ka'bah kan kecil. Gimana kalau yang sholat 200 orang satu sop? Semuanya bisa ngadap Ka'bah enggak? Enggak, tapi ngadap kiblat enggak? Kiblat itu arah Ka'bah. Beda antara benda, ini namanya Ka'bah. Kalau kiblat arahnya ya, berarti ya yang menuju ke arah kiblat itu sama sebenarnya arah kiblat. Berarti kan ya, berarti gini. Woi, menghadap kiblat ada dua maksudnya. Satu, orang yang bisa melihat Ka'bah. Satu, orang yang bisa melihat Ka'bah. Apa yang dilakukan? Harus menghadap Ka'bah. Paham enggak? Yang kedua, orang yang sholat tapi tidak melihat Ka'bah. Bisa tidak ada sholat menghadap Ka'bah? Tidak bisa, tapi dia harus sholat menghadap arah kiblatnya. Jadi sebelah mana kiblat? Sebelah sunun. Nah, berarti sunun sholatnya. Kan Ka'bah sunun kan? Nah, sudah. Walaupun kita tidak bisa pas dengan Ka'bahnya. Tapi kalau kita posisinya lagi di Mekah, lagi pergi haji, gitu, op. Karena ada di depan kita Ka'bah. Sholatnya harus betul-betul menghadap Ka'bah. Kita melok sedikit, batal sholat. Pahami? Jadi menghadap kiblat maksudnya dua. Satu, untuk orang yang bisa melihat Ka'bah, dia langsung melihat, menghadap ke Ka'bahnya. Yang kedua, untuk orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, berarti dia menghadap ke arah kiblatnya. Mau geser ke kiri, mau geser ke kanan, tidak masalah. Yang penting masih ke arah. Makanya ada masjid orang yang dibikin miring-miring, salah sebenarnya, menjadi kecil masjidnya. Mau dia belok dikit, belok kanan, belok sedikit, tidak masalah. Kecuali dia banting setir 180 derajat, baru tidak boleh. Belakangnya kiblat namanya itu. Tapi kalau masih miring dikit dengan Ka'bah, salah. Paham ya? Nah, jadi orang yang biasa bikin garis di masjid itu cuma ngecekkan masjid. Tidak perlu dibahas. Kemudian yang kelima, masuk waktu. Kalau sekarang di sini kan gampang, udah jelas masuk waktu. Tapi kalau kita berpergian suatu tempat, kan, kemudian kita tidak tahu udah masuk waktu sholat atau tidak, dan kita tidak bawa jam, ya kan? Nah kalau kita tidak tahu, ya dikira-kira aja, kira-kira udah masuk, udah ada masalah. Kalau itu kan jelas, ada azan di mana-mana, ya kan? Tapi kalau kita pergi ke suatu tempat, tidak tahu kita masuk waktu atau belum, dikira-kira ya. Kira-kira sudah masuk ya. Sholat lah, zuhur, asar. Kemudian yang berapa ya? Ke-6. Mengilmui kewajibannya. Berarti dia harus paham, berarti sholat ini wajib. dia tahu hukumnya itu wajib. Dari mana dia tahu hukumnya wajib? Dia belajar. Kalau dia tidak belajar, dia tidak pernah tahu hukumnya wajib. Ya? Ini hukum apa sih? Ragu-ragu. Kalau dia sholat dalam keadaan ragu-ragu, tidak yakin dengan hukumnya wajib, nah sudah, sholatnya tidak sah. Jadi kita harus yakin sholat kita yang kita lakukan, sholat fardu itu hukumnya wajib. Tidak boleh ragu-ragu. Kemudian, yang setelahnya, nomor berapa ya? Nomor 7. Tidak boleh meyakini yang wajib itu jadi sunnah. Tidak boleh meyakini yang wajib itu sunnah. Misal, di sholat. Kemudian, ketika dia mau sholat zuhur, itu sholat zuhur kan hukumnya sunnah. Tapi tidak masalah lah aku sholat. Dilakukan tidak sholatnya? Dilakukan. Tapi di dalam hatinya dia tidak yakin dengan sholat zuhur ini wajib. Itu sholat sunnah. Masalah aku lakukan. Kan banyak sekarang orang-orang zaman sekarang kan. Orang-orang zaman kita sekarang, ketika dia sholat maghrib, itu kan sunnah. Tapi tidak apa-apa aku lakukan. Nah, dia tidak yakin dengan bahwasanya sholat maghrib itu adalah wajib. Tidak boleh diyakini bahwasanya yang wajib itu sebagai sesuatu yang sunnah. Harus diyakini sebagai sesuatu yang wajib. Makanya pentingnya kita belajar. Tidak masalah. Kalau ada uzur meninggalkan sholat Jumat, ya diganti dengan sholat zuhur. Tidak boleh mengadakan sholat Jumat di rumah. Yang terakhir, istinab apa itu? Menjauhi, meninggalkan, menjauhi atau meninggalkan pembatal-pembatal sholat. Nanti akan dibahas hal-hal yang bisa membatalkan sholat seseorang. Kita ulang, berarti satu adalah bersuci dari hadas besar, hadas kecil. Yang kedua, membersihkan najis. Yang membersihkan najis itu di badan atau di baju atau di tempat sholat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Jadi sebelum kita sholat, kita harus perhatikan aurat kita tertutup belum. Yang keempat adalah menghadap kiblat. Mana kiblat ini? Cari dulu kiblatnya. Sudah ketemu kiblatnya baru kita sholat. Yang kelima, sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu belum? Nanti tiba-tiba sholat zuhur, rupanya masih waktu subuh. Ya kan aneh? Kemudian dia yakin akan kewajibannya. Kewajiban. Dia wajib nih melakukannya. Harus yakin nih. Tidak boleh ragu-ragu. Aduh, sunnah kan? Aduh, kalah ya. Gampang. Ya kan? Jangan dibalik-balik. Yang tetap harus kita yakini sebagai kewajiban. Tidak boleh kewajiban. Yang ketujuh, tidak boleh kewajiban kita yakini sebagai sesuatu yang sunnah. Itu syarat nanti batal. Yang terakhir adalah meninggalkan atau menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nah, kemudian hukum sholat itu wajib. Tadi kan syarat sah sholat. Nah, sekarang syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat. Sholat itu wajib bagi orang-orang yang sudah baligh. Islam berakal baligh. Jadi sholat itu wajib. Ini namanya syarat wajib. Kalau yang barusan tadi, yang 8 itu syarat sah. Sekarang syarat wajib. Jadi kapan seseorang wajib sholat? Nah, kapan dia belum wajib sholat? Paham? Nah, kapan dia wajib sholat? Dia wajib sholat, satu, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Berarti kalau dia bukan orang Islam, dia tidak sah sholatnya. Yang kedua, kalau dia agak mabuk, agak gile, tidak wajib sholat dia. Yang ketiga, harus baligh. Kalau belum baligh, tidak wajib sholat. Abang belum baligh, alhamdulillah, abang tidak wajib. Tapi belum selesai kan aku ngomong kan. Nah, kalau yang belum baligh berarti belum wajib sholat. Apakah kewajiban sholat bagi orang yang baligh itu ada uzur untuk meninggalkan, boleh meninggalkan? Tidak boleh. Kecuali satu ya. Apa uzurnya boleh meninggalkan sholat? Kalau sudah digali kuburan. Selama masih hidup tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat. Apapun kondisinya, dalam keadaan apapun tetap wajib sholat. Nabi Muhammad dalam keadaan perang sholat sambil lari kan? Sambil lari sholatnya. Ini namanya sholat khauf namanya. Sholat khauf kadang-kadang sambil lari, kadang-kadang dua rakaat sambil shaf yang pertama, habis itu shaf yang pertama mundur, yang belakang maju lagi, sholat dua rakaat lagi dengan Nabi. Ganti-gantian sholat. Pakai sip A, sip B dalam sholat. Satu menghadap ke imam, satu menghadap ke belakang. Ada yang menghadap ke kiri, kanan. Ini sholat khauf. Tetap tidak gugur, tetap berjamaah. Nah, kalau dalam keadaan genting dan mendesak, sambil lari-lari sholatnya, takbir, kemudian lari-lari sholat, sambil perang. Nah, pakai isyarat namanya sholat. Nah, jadi tidak ada uzur apapun yang boleh kita meninggalkan sholat. Sholat itu kewajiban yang tidak pernah terputus. Makanya penting perkara sholat. Jelas? Bagi yang sudah baligh. Kemarin apa syarat yang baligh kemarin? Satu, umurnya sudah 15 tahun. Yang kedua, mimpi basah. Yang ketiga, sudah datang haid bagi perempuan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang belum baligh? Orang-orang yang belum baligh, kalau umurnya 7 tahun, diperintahkan untuk dididik sholat. Muru auda auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in, kata Nabi. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat setelah umur mereka 7 tahun. Perintahkan, tapi bukan untuk dipaksa. Diperintahkan, dimotivasi, diajarkan untuk mengenal sholat. Wadribuhum wahum abna'u asrin, dan pukullah mereka kalau umurnya sudah 10 tahun gak mau sholat. Nah, digantung di batang batai atau di batang ulap. Nah, kalau sudah umur 10 tahun, pukullah mereka kalau tidak mau sholat, walaupun mereka belum baligh. Paham? Itu perintah siapa? Perintah Nabi Muhammad. Pukullah anak kalian itu kalau sudah umurnya 10 tahun. Jadi kalau 7 tahun, tidak boleh dipukul. Nasihati. Dan dipukul itu tingkatan terakhir. Diajak, motivasi, belikan kereta, belikan HP, ya kan? Main game, muke gile. Udah ya bang ya. Nah, kita tutup. Subhanakallah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.